Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita masih membaca bab yang ke-26 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tahrimul zulmi wal amru awal amri biraddil mazalim, haramnya perbuatan zalim dan perintah untuk mengembalikan setiap kezaliman yang pernah dilakukan. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang balasan bagi orang yang berbuat zalim, di mana orang yang mengambil tanah milik orang lain walaupun shibrun, walaupun hanya sejengkal saja, maka pada hari kiamat dia akan menanggung dosa kezalimannya dengan dikalungkan tanah yang dia ambil tersebut sampai sejauh 7 lapis bumi. Dia membawanya di hadapan seluruh manusia, dia lelah memikulnya dalam waktu yang panjang, dan dia hina karena perbuatannya tersebut. Manusia mengetahui bahwa dia adalah orang yang zalim, belum lagi ditambah dengan siksa yang diberikan kepadanya. Maka para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, kezaliman merupakan perkara yang besar di dalam Islam, merupakan perkara yang betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang besar bagi orang yang melakukannya. Ini siksa yang besar, kehinaan yang luar biasa bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zalim tersebut. Mengambil hak orang lain, dalam hal ini tanah, maka akan dikalungkan tanah itu sampai sejauh 7 aradin, 7 bumi. Wallahu a'lam dengan makna ini, apakah 7 lapis bumi, tanah bumi, atau tingkatan-tingkatan bumi. Tidak ada penjelasannya secara pasti, namun kita yakin bahwa di sana ada 7 bumi, hanya saja secara kaifiyah, secara bentuknya bagaimana kita tidak mengetahuinya. Namun ini cukup peringatan, sebagai peringatan bagi orang-orang yang berbuat zalim, dan kehati-hatian bagi orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepada hari berbangkit. Kemudian yang berikutnya adalah hadis dari Abu Aisyah, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna allaha layumli lil-zalim fa'idha akhadahu lam yuflithu. Thumma qara'a, وَكَذَلِكَ أَخْلُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Inna Allaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengulur-ulur waktu bagi orang yang zalim. Memberikan tenggang waktu kepada orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggang waktu kepada orang yang zalim, yakni mengulur-ulur mereka. Hatta fa'idha akhadahu, dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengambilnya, telah mengambil orang yang zalim tersebut, lam yuflithu, maka dia tidak akan melepaskannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membiarkan, yakni mengulur-ulur, atau dalam bahasa lain istidraj, memberikan tenggang waktu, membiarkan dia dalam kezalimannya. Fa idza akhadahu, lalu jika Allah Subhanahu wa taala telah mengambilnya, telah menyiksanya atau mematikannya, lam yuflithu, maka Allah tidak akan pernah melepaskannya. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat dalam surat Hud, yaitu ayat yang ke-102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura, dan begitulah siksa Rabbmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Begitulah siksa Rabbmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksa Allah Subhanahu wa taala sangat pedih dan sangat berat. Alimun syadid. Sangat pedih dan sangat berat. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala apabila mengazab suatu kaum, suatu negeri yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka dalam kezalimannya, dalam kekufurannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, mengambil mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya. Sampai nanti di akhirat tidak akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa makna Allah Subhanahu wa taala membiarkan mengulur-ulur waktu bagi orang yang zalim, yumli lahu, yakni yumhil lahu hatta yatamada fi zulmihi wal iyadu billah. Yani Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dalam kezalimannya hingga atau agar dia terus-menerus dalam perbuatan zalim. Agar dia terus melakukan perbuatan kezaliman. Tidak ditegur oleh Allah, tidak diberikan ujian atau cobaan. Ketika di dunia, sehingga dia terus-menerus dalam perbuatan zalim. Fala yu'ajiluhu al-uqubah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan siksanya. Wa hadza minal bala'i nas'alullah an yu'idana wa iyyakum, dan ini merupakan bala yang besar. Bentuk bala dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari al-istidraj seperti ini. Diulur-ulur oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melakukan kejelekan, dia merasa tenang dengannya, bahkan dia mengira sedang berada di atas ridha Allah karena dia tidak mendapatkan teguran dari Allah sehingga dia terus melakukan kezaliman. Ini bagian dari bala yang besar. Faminal istidraji an yumliya lil insanu fi zulmihi. Di antara bentuk istidrat pengulur-uluran adalah seseorang dibiarkan melakukan kezaliman. Fala yu'aqabu lahu aw yu'aqibu lahu sari'an hatta tatakaddasa 'alaihi al-madhalim. Fa idza akhadahu Allah lam yuflithu. Akhadahu akhdha 'azizin muqtadir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan siksanya hingga dia terus-menerus berada dalam kezaliman. Lalu kemudian jika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, menyiksanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan sangat keras. Fa'alal insani adh-dhalimi an la yaghtarra bi nafsihi wala bi imla'illahi lahu. Maka bagi seorang yang suka melakukan kezaliman, jangan dia tertipu. Jangan sampai dia terlena dengan kondisi dirinya, di mana Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia hidup nyaman, hidup enak, hidup sehat, penyakit tidak ada, cobaan tidak ada, harta serba kecukupan, dalam keadaan dia berbuat zalim. Maka la yaghtar. Jangan sampai dia terlena dengan kondisi dirinya. Fa inna dzalika musibatun fawqa musibah. Karena sesungguhnya hal itu merupakan musibah di atas musibah. Musibah yang besar adalah ketika seseorang melakukan dosa namun dia dibiarkan. Ini musibah yang besar. Lianna al-insan idza uqiba bi-dhulmi ajilan farubbama yatadhakkar wa yata'id wa yad'u adh-dhulma. Dikarenakan seorang apabila dia dihukum karena perbuatan zalimnya dengan segera, Allah berikan kepada dia teguran, maka bisa jadi dia ingat, bisa jadi dia mengambil nasihat, yata'id, mengambil ibrah, wa yad'u adh-dhulma, lalu dia pun meninggalkan perbuatan kezaliman. Dia suka melakukan kejahatan kepada orang lain, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia pelajaran terkait dengan dirinya, hartanya, keluarganya, atau terkait dengan perbuatan kezalimannya, sehingga dia pun bisa mengambil ibrah. Dia bisa merenungi perbuatannya, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kezaliman tersebut. Disebabkan al-uqubah al-ajilah, balasan yang disegerakan kepadanya. Lakin idza umliya lahu, akan tapi apabila dia diberi tenggang waktu, diulur-ulur, hidupnya nyaman enak, tidak ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, diistidrak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus menerus dalam kezalimannya. Dan dia mengira bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tolok ukurnya adalah kehidupan dirinya, kehidupan dunia. Dia hidup enak berarti Allah ridha kepadanya. Dia tidak diberi penyakit berarti Allah ridha kepadanya, sehingga izdada zulman, bertambahlah perbuatan kezalimannya. Maka dengan bertambahnya perbuatan kezalimannya, izdadat uqubatuhu wal iyadzu billah, bertambah pula nanti beratnya siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, hingga apabila telah datang waktunya Allah Subhanahu wa taala menyiksanya, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya akhdha 'azizin muqtadir, dengan siksa yang keras, yang pedih, yang tidak akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzu billah. Sehingga para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita juga mengetahui bahwa bala yang dirasakan oleh seorang hamba, terkhusus seorang muslim, itu sebenarnya adalah kebaikan. Penyakit yang diderita oleh seorang muslim itu dari satu sisi adalah kebaikan. Dengan penyakit itu dia bisa mengambil ibrah, bisa mengambil manfaat. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab musibah, bala, penyakit yang Allah berikan kepadanya. Sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu, ujian-ujian hidup, sempitnya maisyah dan lain sebagainya akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Dia bisa berbenah diri bahwa selama ini dia melakukan banyak kekurangan, banyak perbuatan dosa. Dia pun beristighfar, bertobat kepada Allah dan menjadi hamba yang lebih baik lagi. Maka ini diantara hikmah adanya ujian dan cobaan bagi seorang hamba, seorang muslim. Bahkan inilah hakikat dari bentuk kecintaan Allah kepada seorang hamba. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ أَوْ يُصَبْ مِنْهُ. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan berikan cobaan, bala kepada hambanya. Nah ini para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang berkaitan dengan kezaliman. Kemudian yang berikutnya adalah hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang juga diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal tentang kisah diutusnya Mu'ad ke negeri Yaman, di mana Mu'ad bin Jabal ditugaskan diantaranya adalah untuk mengumpulkan harta-harta zakat dari penduduknya bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, diantara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal yang perlu dia ingat, yang perlu Mu'ad bin Jabal ingat ketika mengambil harta zakat, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hatilah engkau wahai Mu'ad dari harta-harta berharga mereka. Harta-harta berharga mereka. Ini dalam zakat hewan seumpama jika sudah terpenuhi ketentuannya, seorang memberikan hewannya untuk dijadikan zakat, diserahkan, maka Mu'ad ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk berkeliling ke daerah-daerah mengambil zakat. Rasulullah SAW berpesan untuk tidak mengambil hewan yang sangat bagus, hewan kesayangan mereka. Dan ini pembahasannya dalam pembahasan zakat, jenis hewan-hewan yang boleh diambil dan tidak boleh diambil. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, hati-hati engkau mengambil hewan yang berharga, hewan yang sangat mereka cintai, diambil untuk dijadikan zakat. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Ini intinya. Hadisnya panjang, namun kita baca syahidnya saja, inti dari pembahasan ini. Dan takutlah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena tidak ada antara doa tersebut dan antara Allah Subhanahu wa taala satu penghalang pun. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa fihi dalilun ala anna da'watal mazlumi mustajabah. Hadis ini menunjukkan bahwa doanya orang yang terzalimi itu mustajab, mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati engkau, takutlah engkau dari doanya orang yang terzalimi. Maksudnya jangan kamu menzalimi orang lain. Kalau sempat dia mendoakan kejelekan bagimu, da'a alaika, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa tersebut. Walaupun dia adalah seorang yang kafir, walaupun dia adalah seorang yang fajir, kita tidak boleh berbuat zalim. Jangankan kepada manusia, kepada hewan sekalipun kita tidak boleh berbuat zalim. Kemarin kita sudah sebutkan bahwa seluruh hewan yang bernyawa ketika di dunia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka akan mengambil hak dari sebagian yang lain. Manusia masing-masing mereka akan dikisos, diambil hak-haknya atau dikembalikan hak-haknya. Demikian pula antara manusia dengan jin, antara manusia dengan hewan, antara jin dengan manusia. Jika mereka saling menzalimi atau buat-buat kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya ketika di akhirat nanti. Kita sudah sering mendengar hadis tentang wanita yang masuk neraka dikarenakan hirrah, dikarenakan seekor kucing. Dia menzaliminya, mengurungnya, tidak melepasnya, tidak memberi makan, tidak memberi minum sehingga dia mati. Ini kezaliman terhadap hewan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar. Maka para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang hendaknya kita harus berhati-hati. Takut kita dari perbuatan kezaliman. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Karena sungguhnya tidak ada antara doa tersebut dan antara Allah Subhanahu wa taala hijab. Yani maksudnya doa itu akan naik kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man kanat indahu madlamah, barang siapa yang memiliki kezaliman, bentuk kezaliman, li akhihi terhadap saudaranya, dia pernah menzalimi saudaranya, baik terkait dengan harga dirinya, dia jatuhkan kehormatannya, dia lecehkan, dia gibahi, dia namimah, dia dustai, dia tuduh dan lain sebagainya, itu harga diri. Atau hartanya dia ambil, dia rampas tanpa hak, dia curi, ambil tanpa izin. Atau terkait dengan darahnya, dia melukai jasadnya, fisiknya, atau lebih parah, dia bunuh orang lain. Ini merupakan kezaliman terhadap saudaranya. Man kanat indahu, barang siapa yang dia memiliki kezaliman, min irdihi aw min syai'in, baik itu yang berkaitan dengan harga dirinya atau yang lain, falyatahallalhu minhul yawma, maka hendaknya dia meminta kehalalannya pada hari ini, atau meminta kehalalan darinya pada hari ini. Ini di dunia. Ingat-ingat, barangkali kita pernah melakukan kezaliman, mengambil barang saudara kita walaupun kecil. Falyatahallalhu minhul yawma, maka hendaknya dia minta kehalalannya, yakni minta dihalalkan darinya pada hari ini di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datangnya suatu hari yang tidak bermanfaat lagi dinar atau dirham. Sebelum datang suatu hari yang tidak bermanfaat lagi, dinar ataupun dirham. Nah, ini jangan sampai menunggu nanti hari yang di situ dinar dan dirham enggak bermanfaat lagi, enggak bernilai lagi. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Di hari itu, jika seseorang memiliki amal soleh, maka akan diambil darinya amal soleh tersebut sesuai kezalimannya. Biqadri madlamatihi, sesuai kadar kezalimannya. Di hari itu jika dia memiliki amal soleh, maka akan diambil darinya amal soleh tersebut sesuai kadar kezalimannya. Wa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati aw min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Namun jika dia tidak memiliki kebaikan, maka akan diambil dari kejelekan orang yang dia zalimi lalu dipikulkan kepadanya. Lalu kejelekan itu dipikulkan kepadanya, diberikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, barang siapa memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik itu yang berkaitan dengan harga diri. Harga diri ini barangkali bentuk kezaliman yang paling banyak dilakukan oleh manusia, termasuk oleh kita semua. Atau yang lainnya, maka hendaknya dia minta dihalalkan. Ini minta maaf ketika di dunia, sebelum datang hari yang tidak bermanfaat lagi, dinar atau dirham. Wa dzalika yaumul qiyamah, dan itulah terjadi, dan itu pada terjadi pada hari kiamat. Fa innahu fid dunya yumkin an yatahallalal insan minal madhalim allati alaihi bi adaiha ila ahliha. Karena ketika di dunia seseorang masih memungkinkan untuk mengembalikan atau untuk meminta kehalalan dari orang yang dia zalimi dengan cara mengembalikan hak kezaliman yang pernah diambil. Kalau di dunia, barangkali 10 tahun yang lalu kita pernah mengambil barang miliknya, kita ingat, maka pada hari ini kita kembalikan. Wahai saudaraku, 10 tahun yang lalu saya ingat mengambil barang yang ini. Atau seumpama 5 tahun yang lalu, enggak masalah. Berapa tahun pun itu akan tercatat rapi di catatan amal kita, sehingga dia tidak akan hilang. Walaupun orang yang kita zalimi lupa, tapi catatan itu tidak akan hilang, tidak akan lupa. Maka kita kembalikan, biada'iha ila ahliha, dikembalikan kepada pemiliknya. Au istihlalihim minha, atau jika tidak bisa mengembalikan kalau di dunia, itu bisa dengan meminta maaf, dikembalikan barangnya atau minta maaf. Seumpama ketemu kawannya, afwan akhi, dulu anak ingat pernah ngambil barang antu, minta maaf sama dia. Kalau di dunia bisa seperti itu, atau bisa kita belikan baru. Lakin fil akhirah, tapi ketika di akhirat keadaannya berbeda. Laisa hunaka syai'un illal a'mal as-salihah. Di akhirat tidak ada alat untuk bayar-membayar, tukar-menukar, kecuali hanya amal soleh saja. Orang yang kaya ketika di dunia, dinar, dirhamnya tidak lagi bermanfaat. Rupiah, dolarnya tidak lagi bermanfaat. Yang ada ketika itu hanya amal-amal soleh saja. Fa'idha kana yawmul qiyamati iktassa minal zalimi lil mazlum min hasanatihi. Sehingga ketika itu di hari kiamat, orang yang berbuat zalim akan membayar kezalimannya dengan kebaikan-kebaikannya. Hanya itu alat tukarnya, gak ada yang lain. yukhadhu min hasanatihi allati hiya ra'su malihi fi dzalikal yaum, akan diambil kebaikan-kebaikannya pada hari itu, yang mana kebaikan-kebaikan itu merupakan ra'su malihi, modal utama dia, modal dia untuk menggapai kebahagiaan, lepas dari kesengsaraan, lepas dari siksa. Itu adalah hasanah, pahala-pahala dia. Tapi dikarenakan dia berbuat kezaliman, maka diambillah kezaliman-kezaliman itu lalu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Pernah dia menggibahi orang lain di satu majelis, diambil kebaikannya, diberikan kepada orang yang dia gibahi. Orang yang dia gibahi hanya akan mendapatkan kebaikan, untung dia. Kalau di dunia dalam ilmu perdagangan, untung dia, enggak ngapa-ngapain dapat faedah, dapat uang. Di akhirat seperti itu, dia banyak digibahi oleh manusia karena kekurangannya dan lain sebagainya. Atau dia banyak didustakan atas namanya. Atau dia dituduh melakukan ini dan itu padahal dia tidak melakukannya. Maka ketika di akhirat dia tinggal meraup pahala-pahala dari orang-orang yang menzaliminya ketika di dunia. Atau seumpama ketika di dunia dia dipukul oleh orang lain, maka dia akan diberi kebaikan dari orang lain dan lain sebagainya. Dan jika orang yang berbuat zalim tersebut tidak memiliki kebaikan, kebaikannya tidak ada, tapi dia hanya bisa berbuat zalim saja ketika di dunia, maka ketika di akhirat dia akan menanggung dosa-dosa orang yang dia zalimi sesuai kadar kezalimannya. Diambillah kejelekan-kejelekan dari orang yang dia zalimi ketika di dunia, kemudian ditimpakan kepadanya, dipikulkan kepadanya, sehingga fazdada bidzalika sayyi'at ila sayyi'atihi, bertambahlah ketika itu kejelekan-kejelekan, dosa-dosa ditambah dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Dosa yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan, ditambah lagi dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Maka barakallahu rahimani wa rahimakumullah, ini bukan menanggung dosa orang lain dalam tanpa sebab, karena dalam Islam tidak ada seperti itu, kita menanggung dosa orang lain. Namun dikarenakan sebab perbuatan kita, kezaliman kita, seharusnya kita membayar dengan kebaikan kita, karena tidak ada alat tukar ketika itu, dirham dinar tidak bermanfaat. Namun karena kita tidak memiliki kebaikan, maka kejelekan orang lain lah yang akan kita pikul ketika itu. Nah, ini hadis ini merupakan hadis yang agung, hendaknya kita semua mengambil ibroh darinya. Barang siapa memiliki kezaliman-kezaliman sebesar apapun, sekecil apapun, apapun bentuknya, maka hendaknya dia meminta maaf darinya. Ada beberapa penjelasan terkait dengan hadis ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jika itu berkaitan dengan jiwa, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan harga diri, bagaimana jika orang yang dia zalimi tidak mengetahui, bagaimana cara membayar kezaliman jika orang itu sudah tidak ada, dan lain sebagainya, dijelaskan nanti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga apa yang kita baca bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menjadikan diri kita hamba-hamba yang lebih baik lagi, bersih dari kezaliman, sehingga pahala yang kita lakukan ketika di dunia bisa kita ambil manfaatnya sendiri ketika di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.